Paham? Paham? Leres wong biyen dulur kuwi nek adoh mambu wangi, nek parek mambu tai, nek adoh ngangeni, nek cedak nyebeli. Wong dulur kuwi kaya bal, ngertos bal? Bal kuwi nek adoh diuber, digodak, bareng wis cedak diapake? Tendang, yang ngono kuwi dulur. Kaya bal, ana bal kok kempes, disebul. Ya ora mentolo duwe dulur kok kempes. Disebul ning bareng wis mlentu diapake? Tendang meneh. Wong nduwi luk wong. Krasa. Mangkane aku ambek dulur kok bentetan terus. Nyen ngapunten. Ana meneh wong niku saking pengene iso kumpul terus karo keluarga nganti direwangi gawe kuburan keluarga. Lah wonten ta nggih? Tujuane ape? Urip kumpul, mati yo kumpul. Tapi nun sewu, umpama sampeyan damel kuburan keluarga nggih kenging mawon, monggo angsal, sing penting no tanahi sampeyan dhewe. Aja tanahi tangga. Tapi dipikir ayo Jebi. Sampeyan ki umpama ndamel kuburan keluarga, paling-paling saged ngumpulke kuburan pinten? Paling kuburan sampeyan, kuburane bojo, kuburane anak. Mangke tekan putu wis angel. Mergo putu sampeyan ku ya putune besan. Engko nang besan sampeyan yo gawe kuburan keluarga dhewe. Mosok kok ditugel demi persatuan. Alhamdulillah. Kepinginan kula sampeyan iso kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Para jamaah, mang pirengke? Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Kula pireng rencanane Gusti Allah niki wis suwe asline. Tapi lagi tak omongke sampeyan saiki. Rencanane Allah kula sampeyan iki pancen arep dikumpulke sak keluarga, sak anak turun. Tapi mboten ten donya. Nggih mboten usah ngenteni ten swarga. Lha ten pundi? Ten alam barzah. Kula sampean arep dikumpulke sak keluarga, sak anak turun, tapi wonten syarate. Syarate napa? Kudu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman mempunyai anak keturunan beriman api-api sedaya najan kuburane pisah-pisah bakal tak kumpul ke sak anak keturunane sak keluargane. Alhamdulillah. Sing penting setelane iman cocok. Wonten pertanyaan, lah saiki umpama kuburane pisahe tebih-tebih. Ana sing kuburane nyang Papua, ana sing kuburane nyang Sulawesi, ana sing nyang Kalimantan, Sumatera, ana sing nyang Pekalongan. Apa iso kumpul? Saged. Wong niku janjine Gusti Allah. Sing kumpul niku roh senes awak. Ngertos awak? La haula wala quwata illa billah. Sing kumpul niku roh senes jasad. Ibu bapak, menungso niki sejatine kan roh yang sangat halus. Bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Makane lek ana wong kok wedi karo makhluk halus, kliru. Wong kuwi luwih halus tinimbang makhluk halus. Harusnya mereka yang takut sama kita. Lah awak iki namung wadahe menungso. Menungsone mboten ketok roh. Dadi ngapunten sing ketok ngelumpuk semene oke iki dudu menungso iki. Meng wadah, wadahe menung. Mula kula baleni nek diparingi wadah rondo apik ra usah kentir. Diparingi wadah bodine apik ge ayu masyaallah leh mamer-mamerke. Ngapunten. Wong leh ngeramut wadah ra karuan polae, isi ora dipikirke. Sibuk leh dandani wadah, ngapiki wadah, isine ora diapiki. Wadahe diluluri pake mangir, pake lotion. Apa maneh daerah rai kene iki ya Allah didempul. Lambene dicet, alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Untu dipageri. wirayo apa perumahan. Masih tambah lagi pasang bulu mata palsu yang anti badai. Ditempleke plek jan go kedep kaya kepethinge. Kuwi meng wadah, nek wis ora kanggo dipendem bosok. Mulane Bu, sama nek wadah ora pati apik ketok wong ayu ora usah sedih, arep bosok. Ngapunten. Lah ngumpulke roh niku mboten sami kalih ngumpulke awak. Sampeyan nek arep ngumpulke awak, pancen awake kudu dipepet-pepetke, yen ora mepet ora iso kumpul. Tapi lek ngumpulke roh benten. Roh niku mboten wonten tebih, mboten wonten celak. Roh kuwi ora ana adoh, ora ana cedhak. Halo. Aduh kaya ngopo yen setelane cocok nyambung dadi cedhak. Cedhak kaya apa yen setelane ora cocok ora nyambung dadi adoh. Mangkane roh niku beda karo awak. Nek roh apik ngumpul padha apike, roh elek ngumpul padha eleke. Jadi roh elek karo roh api ora iso ngumpul. Nek awak kan sing ngumpul, api karo elek iso ngumpul. Kaya ngene iki semene akeh iso ngumpul. Iki ana sing api, ana sing elek. Malah luweh akeh sing alhamdulillah wonge ngaku. Nek roh mboten, roh api namung saged nyambung kalih roh sing padha apike. Roh elek nyambunge ya karo roh sing padha eleke, tegese roh elek ora bakal iso nyambung karo roh apik. Mula ngapunten nggih, umpama ana kanca sampean utawa tangga sampean nuwakal wis ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau zikir, Ramadan ya ora poso karo tangga ora rukun nang gaweane mendem. Lah kok ndekne cerita jarene bermimpi ketemu Sunan Kalijaga. Aja percaya kuwi gedap brus pokrol semprul sing metuki rangira Sunan Kalijaga. Mungkin Sunan Jaga Kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Orang ngira Sunan Kalijaga kok metuki wong kaya ngono kuwi dapurane. Kurang gawean apa piye? Rohnya enggak nyambung. Mulane wong ngimpi sak ngimpi niku wis alamat wong apik ngimpine mesti ketemu wong apik. Rohnya nyambung. Ngimpi ketemu ulama, ngimpi ketemu kiai, ngimpi ketemu wali. Wong apik ngimpi ketok srengenge. Ngimpi mangku Rembulan, ngimpi mangku Anwar Zahid. Dadi senengen. Aku seneng. Sampean ya iso ngipi, tapi ya petuk gendruwo ngono kuwi. Setelane kuwi. Halo. Kula malih kemutan nate ziarah ten Madura kula, ten Batu Ampar. Lah mriku enten tiyang ketoke tirakat. Gayane leh macak kaya wong zuhud. Ya pakaiane wis komel, rambuté gondrong. Madul-madul ora diramut. Silo karo muter tasbih. Wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Kula mboten cetha sing diwaca napa. Paling-paling ya sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer wer wer wer sunarse sunarse sunarse sunarse. Wer. Mumpancen aku ya ora cetha tenan. Lho wong jare tirakat ning kono. Lho kok ora salat to? Lha kula wonten ngarani yen ora salat wong. Mulai dereng dhuwur ten mriku kalih kula. Bareng adzan dhuwur tiang-tiang sami salat ten masjid. Tiang bae mboten panggah ten mriku. Ngantos adzan asar, tiang-tiang sami salat, tiang bae mboten tetep ten mriku ngantos adzan maghrib, tesih ten mriku mboten salat. Niki lamun dijamak jamak apa jenenge? Enggak jamak tarki. Bapak doa Isa kelerasan ten warung sareng kalih kula ngopi yang mbake cerita jarene leh tirakat wis sukses mergo bar ketemu Nabi Khidir ping loro. Tak tekoni, lah leh ketemu Nabi Khidir nondi no pom. Aku yo mbatin ketemu Nabi Khidir kok no pom yo apa Nabi Khidir kentekan solar apa piye. Lah Allah. Gedabrus. Ya ora mungkin Nabi Khidir kok manggi wong koyo ngono kuwi. Ora ngira ora nyambung al arwah junudun mujannadah. Roh niku nyambunge golek setelan. Roh elek gak bakal nyambung karo roh apik. Nah, mula kula wau matur, roh niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya ngapa yang setelane cocok nyambung dadi parek. Parek kok kaya ngapa? Pamer ku pamer aslinya pamer nah dikira aku sapi apa didiangi ngene. Halo dilanjut sayang. Kene ora kono ngopo? Beda banget kok. Nyawang mrene iku padhang gitu lho. Iku mripat iku seger. Nyawang mrono kok blereng. Roh niku padha karo ati. Ati niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya ngopo? Yen atine cocok dadi parek. Parko kaya ngopo yen atine ora cocok dadi ado. Mula wonten omongan ngeten, Mbak, sampean karo sedulur sampean Jakarta kae ado ngopo parek, Mbak? Parek ngobel-belan terus. Bendino nelpon malah gelek video call. Padahal Pekalongan Jakarta ngene lho, parek. Lah sampean karo sedulur sampean sing arep omah kuwi ado apa parek, Mbak? Ado, nek kuwi ado. Ado. Apa ora tau nelpon? Ya babar pisan, wong petuk wae ora ngomong kok. Wonten mboten sing ngoten kalih dulure? Ben, pokoke wonge kudunge kuning. Wonge yang guyu. Pancene iya. Mulane ana kata-kata, wong liya iso dadi sedulur, sedulur iso dadi. Ayo jujur, sampeyan sing sering telepon, SMS, WA karo dulur apa karo wong liya? Ngapunten, ati niku padha karo HP. Nah iki mesti paham. Ati niku padha karo HP. HP niku ora ana adoh, ora ana parek. Najan adoh jarake, nek nomere cocok, nyambung. Dadi telepon yang geder-geder, kosel-kosel ter ter. Kosel-kosel mergo nomere cocok. Parko kaya apa nek nomere ora cocok, ora nyambung. Ana HP loro digendeli karet. Cet. Ya kelet. Tapi nomere ora cocok, ya ora nyambung, Bro. Ora ana gedere. Mula sampean nek pengen nyambungke HP, aja sibuk gendeli HP. Nomere lo cocokne. Kok nek nomere cocok, nyambung geder-geder. Mangkane Gusti Allah pesen nek golek bojo kuwi dikongkon golek sing cocok, engko iso geder-geder. Yo kosel-kosel. No, ngono ku sik tekok apane sing geder. Kok iso ditekokke. Maknane, alah gak ketok. Maknane modelnya ada suaranya tok. Maknanya ngene say. Say untuk sebelah sini sayang, sebelah sana sayton. Jadi gini say. Udah dengerin, udah gak usah peduliin mereka. Ini antara aku sama kamu. Udah, enggak usah peduliin mereka. Ngopo? Udah, tenang sayang, tenang. Ngene. Tak antemi. Maksudnya gini. Ngeten. Niki mangke duki faham ahlu sunnah wal jamaah. Kersane jenengan ngertos. Pangapunten nggih. Jejere kuburan. Niku mboten jaminan iso kumpul. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ngopo wong-wong wileh gaweke kuburan wong tuane, bapake karo ibuke kok dijejerke? Kuwi maksude supaya gampang lek arep ziarah kubur. Ya ngono tok. Lha wong nang kuburan diziarahi, didongake, disalami kuwi apa ya krungu? Kuwi ora ngerti, lak tau ngerti lampu ngene-ngene iki nyentrong ngene iki pokoke dondangak dhewe-dhewe. Tak dongake kedengkek ra iso bali. Jan nganyelke kok wong kene iki. Ya kepireng orang di alam barzah itu makin tajam indranya. Indra penglihatan makin tajam, indra pendengaran makin tajam. Makin tajam pendengaran nih, makanya sama nek lewat makbaroh, lewat kuburan, dikongkon salam, krungu Kanjeng Nabi yang ngono, assalamualaikum darokaumin mukminin, sama dengan assalamualaikum ya alal kubur, alon-alon mawon, pireng banget tajam pendengarannya, ora usah banter-banter lewat kuburan, assalamualaikum, ditekoi kancane, ngopo kok banter banget, nang kuburannya jembar loh. Oleh ora banter ora krungu. Lon-lon wae. Di sana itu lebih tajam. Nyen pangapunten. Heh, jejere kuburan kuwi ora jaminan kumpul. Sing dadi jaminan kumpul kuwi nyetel iman. Kanjeng Nabi niku pesareane mboten jejer kalih garwa-garwane. Sareane Kanjeng Nabi mboten jejer kalih sareane Siti Khadijah. Sariane Kanjeng Nabi ten Madinah, Siti Khadijah ten Makkah, ten Mekah, ora jejer kok. Pesariane Kanjeng Nabi mboten jejer kali Siti Aisyah, mboten jejer kali putri kinasihe Sayyidah Fatimah. Mula sekali lagi, jejere kuburan ora jaminan iso kumpul. Sing jaminan kumpul nyetel iman. Niki wonten dalil, tolong dipirengke. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal, ora bakal iso petuk. Tak beleni. Nggih, pireng nggih. Engko gawean status apa story ngono ya. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk, kudu gelem petal. Nek ora gelem petal, ora bakal iso petuk. Wis nang tulis. Maksudnya pripun? Ngeten. Petuk iku petal, petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Sampean nek pengen petuk duit sampean benjing ten akhirat, ten swarga, saiki sampean kudu gelem petal karo duit sampean. Duh. Duitmu petalen nggo jariah nyang masjid. Mesti bakal petuk benjing ten swarga. Duitmu petalen nggo nyantuni yatim, mesti wi bakal petuk sampean benjing ten swarga. Duitmu petalen nggo bantu fakir miskin, mesti bakal petuk sampean nang swarga. Duitmu petalen nggo nyumbang pesantren, lho duitmu kuwi sok bakal petuk sampean ten ngene swarga. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai. Dadi ngopo nek wayah iki kok dikeploki? Bedane apa karo sing arep mau? Ya padha wae kok. Duitmu sing mbok petal nggo nyangoni kiai kuwi. Kuwi besok bakal petuk sampean nang gone swarga. Lah nek saiki duitmu ora mbok petal, duitmu mbok petuk wae. Disimpen ditumpuk no bank. Didekep digegem wae. Kek tonggone ora ana sing dikeceri padahal sugih lho. Medit banget, cetil banget. Nganti entute diwadahi botol. Aja nganti tonggone mambu. Mun teleke wis metu lho digoreng meneh. La haula wala quwata illa billah. Kuwi malah petal karo sampeyan benjing ten akhirat ora bakal iso petuk. Understand? Ya wes, saiki pengertian kedua. Orang melu urun aja kok kean cangkem kowe. Ora melu urun cerewet. Ngene, udah-udah dengerin. Soale aku merasakan sesuatu. Ada deh. Ada yang dari tadi merhatiin terus ke aku. Kayaknya dia ngebayangin. Dan yo aku tadi bojone wong kuwi kan. Aku tuh kalau lihat tatapan mata dia jadi salah tingkah. Ya tak gasak we nyapa melu-melu. Itu urusanku iki. Udah dong, jangan gitu kalau menetap aku. Bon. Petuk iku petal. Petal iku. Nah, sampean saiki lak petuk bojo, petuk anak, petuk putu, tapi sampean petal karo wong tuwa sing wis no alam kubur. Petal karo mbah-mbahe sing wis no alam kubur. Nggih napa nggih? Nah, sok kapan-kapan sampean nek mati, petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, ning sampean petuk wong tuwa ten alam kubur, petuk mbah-mbahe ten alam kubur. Sampean ra gadah mbah sing ten alam kubur, nggih? Masuk sama orang kepingin petuk mbahe ten alam kubur. Kok ora pati pengen yo? Sama orang kepingin petuk mbahe ten alam kubur. Iki putu model apa to janjane? Putu kok ora kangen mbahe iki lho. Gusti Allah damel uripe menungso niku di model enten-entenan. Ngertos bahasa enten-entenan? Ya wes, ya wes, ngerti. Nek Bojonegoro ngen kula menika istilahnya saling menunggu. Jadi menungso niku ora enten-entenan ta uripe. Kula injing tesih ten Bojonegoro dinteni wong endi mau yo. Hah? Boten sing Pak sing awan. Ha, Kertijayan. Kula ten mriku. Aku nalika kula ten Kertijayan mriku, kula dinteni wong pabean. Mula kula mriko, lha pas kula ning pabean jenengan wong petukangan ra do ngenteni kula to. Mulane kula ndugi mriki. Niki sakniki kula dinteni wong Wonosobo. Mangkane kula keng mriki langsung meluncur Wonosobo. Mungkin mantun ngoten dinteni wong Purworejo. Dadi enten-entenan sampean biyen nate urip ten kandungan sing digembol ibu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Wes bu, gatekke kula aja gatekke bakul kuwi. Kuwi bakul lanang mlangka-mlangka nggone wong wadon-wadon tak. Engko lek eneng gunung bledos awas ya. Dilanjut mboten iki. Tak buktekke ya. Nek menungso kuwi uripe didamel enten-entenan. Sampean biyen nate urip ten kandungan sing digembol ibu niku. Kerasan ten mereka udah nyaman betah gak kepingin metu umpomo kok urip no kandungan sak teruse ora masalah kok janjane ora yo ora masalah emang masalah buat lo enggak umpomo kok urip niku ten kandungan sak teruse ora masalah no problem no what ora apa-apa. No kan ora, opo kan what? Nene ora opo-opo ya no what? Kok bingung bahasa Inggris kowe. Umpama kok urip no kandungan sak teruse jane ora masalah. Tapi keluarga sampean sing nondonya padha ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan tendonya. Kenging nopo keluarga sing tentunya kok podo ngenteni, sebab sak kepenak-kepenak ten kandungan isih luweh kepenak tentunya. Keluarga sampean sing tentunya iso ngarani ngono, soale wis pengalaman nate urip ten kandungan. Ternyata estu enak ten donya, ten kandungan niku piyambakan, dhewean, ora ana koncone, peteng ora ana listrike, arep bal-balan ya ora iso, arep numpak sepeda ya ora ana nggone, gek panganane ming kuwi-kuwi wae, esuk awan sore bengi, panganane nggih ming getehet ten kandungan niku. Mula ibu hamil niku biasane mboten ngedalaken getehet, soalnya dados konsumsine sing ten kandungane. Panganane ming getehet esuk awan sore bengi. Dadi nek esuk ngono ku het anget, engko awan ngono kuwi het adem. Kok orang ngandel to. Kuwi ngono, Bro, disetel otomatis karo Gusti Allah, programe ngono. Head niku nek hawa dingin isu-isu anget. Nek hawa panas awan-awan adem. Padha karo susumu kuwi to, Bu. Duduh susu ya. Kurang duduh. Keprucut, sorry. Duduh susu niku lak diprogram otomatis sampai Gusti Allah. Kapan misuk hawane adem, anget. Kapan panas hawane awan-awan ngono, adem dekne. Wong sampean ki sing duwe kok ora ngerti to, Bu. Aku iso crito ngene soal wis tau jajan. Dadi kuwi setelan otomatis. Sampeyan ora usah melu-melu nyetel, malah ora dunung kok. Wis otomatis engko nang kene dek tak setele. Wis setelan otomatis. Ya Allah, ya Allah. Sampun, awan mau wis mari tak terangno masalah niku. Lah, ternyata estu begitu nondonyo ora dhewean, koncone sumene akeh. Panganan nggih rena-rena. Yen apa nggih? Nah, kita rasakan bersama ning donya kaya ngene iki. Tapi rungokne ta? Akhire sampean dipindahkan teko kandungan ten gene donya jenenge lahir. Keluarga sampean nyambut dengan gembira, dengan sukacita. Seneng ya dislameti, syukuran tonggo-tonggo diundang, diajak syukuran. Nang donya tenan kaya ngene iki kaadaane seperti yang kita rasakan bersama. Ning keluarga sampean ora ning donya tok. Keluarga sampean ora nyang donya tok. Ana keluarga sampean sing no alam barzah, sing nang kono yo ngenteni. Wong jenenge enten-tenan. Keluarga sampean sing ten gene alam barzah niku sami ngenteni kapan sampean dipindah mrono. Pun gadah rencana napa dereng? Lih, nek cara dihitung ya saiki. Jawab, cara dihitung keluarga sampean sing ten donya kalih sing ten alam barzah kathah pundi? La haula wala quwata illa billah. Cara dihitung keluarga sampean sing tesih ten donya kalih sing ten gene alam barzah kathah pundi? Kathah sing ten alam barzah. Keluargamu ning donya lumeng pira? Ning alam barzah akeh, bapakmu, ibumu, mbahmu, buyutmu, canggahmu sak mendhuwur. Akeh. Bapak Ibu, alam barzah ku rejo rame. Rame. Kapan-kapan lho sampean nek rono lah ngerti dhewe. Rame banget. Gek para rasul pun ten mriko, para nabi pun ten mriko, mbah-mbahe sampean pun kathah sing ten mriko. Keluarga sampean sing ning alam barzah iki arep-arep. Kapan sampean dipindah mriko? Kenging nopo kok arep-arep? Alasannya sama. Bener. Nondonya iki wis penak, ning sak penak-penake nondonya isih luweh penak no alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske napa mboten? Nondonya iki penak, ning penak nondonya niku mesti campur ora penak. Halo. Dilanjut? Sak penak-penake nondonya mesti campur ora kepenak. Ayo padoske kula, nek jenengan manggihke tak paringi 10 juta. barang donya sing enak murni tanpa kecampuran ora enak. Padus kowe iku. Mboten kira nemu sampe. Mangan jarene enak. Wis enak-enake mangan mesti campur ora enak. Mbuh sliliten, mbuh klolot, klegen, kadang nganti mencret. Ngombe seger enak, sak enak-enake ngombe, sak seger-segere ngombe, tetep campur gak enak. Kembung, muntah, pilek. Kumpul bojo jarene enak. Sak enak-enake kumpul bojo mesti campur ora enak. Encok, linu, dengkek, boyok. Undunya niku enak kawitane mawon. Mundak mburi mundak ora enak. Mula wonten sego sak piring niku sing enak nggih sendokan pertama. Sendokan kelima rapati enak. Sendokan ke-15 ora enak blas. Bocah nek sik cilik kawitan apa wae enak. Lungguh enak, mlaku enak, mlayu enak, penekan enak, menculot enak, mangan enak, turu enak, tukaran wae enak bocah cilik. Mangke lek wis rodok tuwa, rodok gak enak. Lungguh rodok gak enak, mlaku rodok gak enak, mlayu rodok gak enak, turu rodok gak enak, mangan rodok gak enak. Lek wis tuwa banget ora enak kabeh. Lungguh ora enak. Mlaku ora enak, mlayu ora enak, mangan ora enak, turu ora enak, bojo yo ngono. Nek sik nganten anyar kawitan ngono kae, enak biyane iso bendino. Entuk 3 tahun seminggu sepisan. Bareng anake wis 5 sewulan sepisan kuwi wae ngelingke. Sewulan sepisane nganggo ngelingke kok gelek lali. Engko bengi lho ya lali meneh. Lah nek wis umur 7 tahun munggah babar pisah. Diulek-ulek wis ora untek. Kuwi nandonya. Makasih. Terus ngene. Dengarkan saya. Lah, nek no alam barza enak, enak tok. Sampean-sampean ki nek nek sida dadi wong apik. Sida apa ora ya? Ketoke ora sida. Masyaallah, ten alam barzah niku kepenak tok. Nondonya arep mangan kan kudu usaha dhisik. Mbok masak, mbok tumbas. Tapi nek ten alam barzah mboten dikirim teko swarga. Wong apik niku ten alam barzah kan disalap ten raudhatun min riyadil jinan, ten gene taman-taman swarga. Dereng dilebetke swarga temenanan, dereng mlebune swarga sing tenanan niku nggih tetep ngentosi kiamat, ten akhirat. Acarane ngono. Sampeyan urung krungu acara ngono kuwi? Dereng. Ora krungunan kok wong kene. Dadi nek mlebu swarga sing tenanan niku benjing bakto kiamat. Lah ten alam barzah disalap ten taman-taman swarga, punten pelataran-pelatarane swarga. Seneng dadi benjing lek wancine mlebu swarga, wis parek kare kluyur tekan. Lah nek wong elek, rungokke elek-elek. Wong elek ngono kuwi, diseleh ten hufratun min hufarin niron, ten jurang-jurang neraka. Dereng-dereng dilebetke neraka saestu, tapi wis diseleh ning got-gote neraka, ning peceren-pecerane neraka. Benjing malaikat lek nglebokke gampang, kanto nyuti intik. Dadi wis parek karo neraka ning got-gote neraka. Sapa muni anget? Anget piye yo mbluduk kok. Ana pinggir neraka kok anget. Bluduk bro. Mergo sampeyan ki arep dikepenakke no alam barzah. Mula sekedap meleh sampean-sampean ki terpaksa dipateni. Lah dipateni Gusti Allah. Mbah ra dirungokke ngajak terus kok. Dilanjut mboten? Ya pegel ngadeg terus kowe. Ya takokke bojomu ngadeg terus iki pegel apa ora? Kok katok kok. Iki mau leren transit tak pikir mangan dhisik ternyata ora. Panitia ya jangan ranggendak. Padahal yang ngerti loh, aku dijemput toko kono, mudun toko panggung langsung cabut merene. Orang leren mangan. Nah, pertimbanganku kan, nok ini saurungi munggah mangan dhisik. Tiba ae orang. Dan jangan. Ngaji ini ya karo ngejer ngene iki. Eh. Rungokne. Sama narep dikepenakne ten kene alam barzah. Mula sampean dipateni kedap meleh. Ngono. Sampean nek arep mati, keluarga sampean sing nang alam barzah dikabari kalih malaikat. Hei, hei, sedulurmu nang dikelompokke kabeh. Dikabari yo. Iki ana bolomu sing arep teko. Ora suwe sedelok engkas kok. Pak iki wonge wis meneng. Ana wong lara nah wis meneng tandane ora suwe. Cara bayi ono wis mapan, tirahe wis kok ngisor. Termasuk ana pengajian ana wong kok meneng ora suwe. Ya Allah. Ya Allah. Heh. Akhire sampeyan dipindah. Teko alam donya ten alam barzah. Wong donya ngarani sampeyan mati. Ning wong alam barzah mboten ngarani mati, kelahiran yang kedua. Seweneng keluarga sampeyan menyambut kehadiran sampeyan. Gapyuk-gapyukan, rangkul-rangkulan bahagia. Kaya wong kondur teko haji ngono. Ya selametan mriko, syukuran. Ning aku urung ngerti modele berkate piye. Dereng nate mriko soale. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi nek dadi wong apik tenan. Maksudnya ora bermasalah. Bapak Ibu jamaah sekalian. Iya iya. Iki poine kok. Poine rungokke ben sing mulai dhisik muga-muga anyang-anyangen. Ngurung donga kok arep mulai. Woi, mulai bareng woi, woi. Terusne anyang-anyangen kuwi nggo. Urung rampung kok. Ben anyang-anyangen bene. Ora kena dienggo kuwi. Nek wis anyang-anyangen. Arep nenggo piye? Kayak wong wedok pisan anyang-anyangen. Bene. Wis to titenono. Sok lek krungu ana tanggamu anyang-anyangen. Ya kuwi ngaji urung rampung mulih dhisik ngene. Wes, dadi sok katik sambat, "Nyu, aku anyang-anyangen yo, arep dijak karo bapake ora iso yo." Taman mengkari kapok, syukur wis ngono ae wis. Nek masalahe sampean beres. Halo. Halo. Maksudnya masalah beres, urusan karo Gusti Allah beres. Umpama duwe utang salat wis dikodok. Umpama duwe utang poso ya wis dikodoki. Duwe kewajiban haji wis dibudali utawa minimal wis daftar najan urung iso mangkat. Beres urusan karo Gusti Allah. Urusan karo padha menungsone beres. Tau ngrasani wis njaluk ngapura. Tau ngilokke tangga mergo wonge sugih slametan berkate gepeng. Mosok gawe lawuh kok ndok siji disigar dadi wolu. Yo, kok ora kiris ngene iki tangane, kok ora kiris ngene iki tangane. Yo wis njaluk ngapura wis sam. Yo terang-terangan, yo sepurane aku wingi ngilokke. Ana apa, Dek? Sama nak mari selamatan po yo, rampung selamatan. Iya, tak lokke berkatmu gepeng. Duwe utang wis mbayar, wis nyaur, beweres urusane. Ngene iki, mati roh metu tekan donya, mlebu ning alam barzakh. Disambut karo keluarga, saweneng ketemu terus dijak rekreasi. Nokono pemandangane apik-apik. Ora ngandel ya wis, ora ngandel ya wis. Aku ngene iki diceritani wong. Terus tak ceritake sampean. Tapi nek bermasalah, misalnya ngeten, urusan karo Gusti Allah beres, tapi urusan karo padha menungsone ora beres. Nate mitnah urung njaluk ngapura kedhisikan mati. Duwe utang durung njaluk ngapura, durung dilunasi kedhisikan mati. Nate ngrasani durung tobat kedhisikan mati. Hati-hati yo, ngrasani lambe-lambe gudungan rungokke. Tobate ngrasani repot banget sampean tak aturi. Mangkane sampe dibahas no Al-Qur'an. Dosa-dosa sing ditulis no Al-Qur'an niku minal kabair, termasuk dosa gede. Dosa apa wae sing ketulis no gone Al-Qur'an niku termasuk kabair, dosa gede. Termasuk ngrasani wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wakeh wis. Angel tobate. Mending wong nyolong sekali tobat, taubatan nasuha diampuni Allah, selesai urusan. Membunuh sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, selesai urusane. Zino, bahasa Inggrisnya the nyeno. Taubatan nasuha diterima Allah, selesai urusane. Tapi nek ngrasani angel, mulane enten dawuh ngerasani sepisan luweh bahaya tinimbang zino ping 70. Mikir luwung kuwi jeneng yo ora oleh ngono kuwi pikiran ngono, berarti lah mending kuwi geton aku ngopo tak omongke, malah nggo kesempatan karo begejil-begejil ngono. Lho nek dosane yo tetep gede kuwi bro, ning tobaté kan isih luweh gampang kuwi. Wis sekali taubatan nasuha diterima Allah, beres urusane. Tapi nek ngrasani angel, Bu. Misale ya, misale. Sampean ngrasani aku. Kudung abang karo kudung kuning. Misale ngrasani aku, kudung abange ngomong ini, sing ngajaki kudung abang. Eh, kudung kuning. Anwar Zahid lho ngene. Jari kudung kuning, masa? Iya. Zaman urung krungu papinya, iya. Akhirnya kudung abang getun, nyesel, terus tobat nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura, kula mantun ngrasani Anwar Zahid Gusti estu, kula nyuwun ngapura. Diterima tobaté karo Gusti Allah, ringkesé ngono. Berarti tobaté wis 50% to. Kantun 50% dosa ten kula. Akhirnya kudung abang moro ten kula. Ngapun ten nggih, kula mantun ngrasani sampean. Terus aku pancene apian. Ya wis ora apa-apa, Mbak, ngono wae ora apa-apa. Ya tak sepuro. Selesai berarti 100% tobaté. Apakah urusannya selesai? Bisa berhenti sampai di situ? Belum. Aku kudung kuning sing dijak ngrasani lho. Iso mandek pora. Lah nek kudung kuning terus najan kudung abang wis mandek tobat 100% nyang Allah wis nyang aku wis, tapi kudung kuning iki kok terus. Kudung abang ya entuk dosa wong sing modali ndekne. Lah kudung abang saking kuatire akhirnya moro nyang kudung kuning. Mbak, aku wingi rak ngrasani Anwar Zahid ambek sampean. Ya ngapa? Aku wis tobat nyang Gusti Allah, Mbak, aku njaluk ngapura nyang Anwar Zahid. Tolong Mbak yo aja omongke sapa-sapa. Tenan Mbak yo aja omongke sapa-sapa. Jari kudung kuning, insyaallah. Insyaallah ae wong petukangan. Mandek tenan kok ora. Aku kudung kuning kuwi duwe kanca akrab kudung ijo. Lah terus kudung ijo dibisiki, "Mbak, krungu kabar apa ora?" Nah, kudung ijo penasaran to. Kenapa? Soalnya kerungu. Kenapa? Anwar Zahid Lah kudung ijo iki dikandani, iki mung sampeyan tok lho ya sing tak omongi. Aku pesen aja omongke sapa-sapa. Jere kudung ijo, insyaallah. Lah insyaallah kudung ijo kok iso mandeg? Wong kudung ijo duwe kanca akrab kudung ireng. Nek kok kudung ijo ya pesen nang ngene kudung ireng. Iki kabar anget iki sampean tok sing tak omongi. Tenan aja omongke sapa-sapa lho ya. Jere kudung ireng insyaallah. Akhire sak petukangan lho insyaallah kabeh. Liki sampe no akhirat gak yo ngelumpuk, Bro. Mangkane wong wedok akeh mlebu neraka gara-gara ra iso njogo cangkem. Hati-hati, cangkeme ora ana selerekane yo. Ora ana kancinge. Yo kok ana kancing ana selerekane, kudu ngomong diselerek seret mingkem. Mangkane Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha niku ten pundi-pundi beto watu dimut. Maksudnya napa? Nek ngomong sing hati-hati. Dadi arep ngomong niku mikir, dadi arep ngomong watune dicopot sik. Ngomong sak perlune dimut maneh ben ora kokean ngomong, ada kendala, ada kendali, ngono lho. Saman saged praktek. Golek watu cilik nang diubah sing resik, ngono. Nang ndi-ndi mut wae. Wis ngemut watu cilik kok sik kokean ngomong, boto. Subhanallah, udah jam 12 lewat. Berarti iki wis ganti hari. Mau tanggal 26 iki wis mlebu tanggal 27. Padahal undanganku tanggal 26. Niki aku ceramah wis rong dino. Mulai tanggal 26 sampai tanggal 27. No telat ya perkara ngaji anggitmu mampir karaoke ngono aku. Yo ngaji kok ora perkara katut purel yo ora. Yo jan ora genah kok wong kene iki. Wis rungokke. Iya iya. Iya. Nek ora beres ngono kuwi. Tau mitnah wong durung njaluk ngapura kedhisikan mati, duwe utang durung dilunasi kedhisikan mati. Roh metu teko donya. Melebu ning alam barzah, tekan kono apa ora? Tekan, mesti tekan. Keluarga siap-siap nyambut kedatangan. Tapi durung nganti ketemu keluarga, wis diculik karo Densus 88. Lho, ten mriko nggih wonten. Langsung leboke penjara bleng. Gak diculke. Nunggu persidangan. Padahal wontene persidangan niku ten akhirat, ten alam kubur ora ana persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Mboten wonten persidangan wa alam barzah. Sidange tetep ngenteni kiamat. Lah di penjara sak teruse nggih kecuali ana sing bebaske. Apa ana sing iso bebaske? Wonten. Sinten di antarane anak? Anak nek apik niku mikir, Pak. Mulane mau tak aturke anake penting. Wong randi anak mesti susah. Najan sugih randi anak nelongso, bingung. Kadang nganti alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa kurang lincip. Anak kuwi nek apik, wong tuane mati mikir kok. Ibune mati ngono ndekne mikir, ibuku mbiyen saya urip gelegegeran karo tangga. Tangga sing geleg dijak gegeran ibune wi ditekani. Bulek apa, Nduk? Duke mbiyen saya urip niku sering gegeran karo sampean. Ya, pancen ibumu yo cangkeme rusak kok. Wong sak desa kuwi tau dicelathu kabeh karo ibumu. Nggih, pinten-pinten salah ibu kula jenengan ngapura nggih bule. Iya, Nduk, ora apa-apa, wis tak ngapura. Lho iki ibune sing dipenjara no alam barzah, dibebasno tanpa persidangan. Bapake mati, anaknya apa yang mikir? Bapak umbian saya urip tau kerja sama usaha karo Pak D. Aku kok khawatir bapak nduk utang Pak D urung dilunasi kekisian mati. Sowan ten Pak D ne. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Awakmu nak? Nggih Pak D. Ono perlu po? Nggih badhe matur. Napa? Bapak niku sinyen nate kerja sama usaha kalian jenengan Pak D. Iya, ya suwe selawe taunan. Kula kok kepikiran to Pak D. Napa? Kek kula kuwatir bapak enggak ada hutang panjenengan dereng nyaur kedisian mati. Iya pancene iya, bapakmu duwe utang aku. Lah jenengan kok mendel to Pak De, kok mboten sanjang. Aku ngomong kok nang awakmu ora percaya, ambekan maneh awakmu jeh cilik. Napa utange bapak niku jenengan ikhlaske to Pak De? Ya ora. Aku asline ya sih arep-arep. Nah pinten Pak De utange bapak ten panjenengan? Ya 20 juta. Tak tulis kok nak ana cathetane. Wis sampun Pak De yen ngoten utange bapak niku tanggungan kula. Ning kula mboten saged cash langsung Pak De, nggih ngapunten kula angsur kula cicil. Rapopo saisomu. Ada kesepakatan seperti itu. Bapak e sing dipenjara ning alam barzah bebas tanpa persidangan. Salahe do mloroki aku kok. Masya Allah. Lho, senenge duwe anak. Lho apa iso ngono kuwi? Iso. Wong sing ning donya kuwi apa iso ngrubah nasibe keluarga sing nang alam barzakh? Iso. Mula wong sak wangsul kula pesenke yen ana sing ngomong nyapa wong mati didongake ora tekan, nyapa wong mati disedakoi, percuma ora usah dirungokke, ora usah dirungokke, cangkem rusak ngono ora usah dirungokke. Wong ngono kuwi ngopine kurang adoh. Ngopine kurang adoh. Ya mau mergo ora gelem kitab, ora gelem kitab, ora gelem kitab ngono kuwi mau. Ngopine kurang adoh, referensine kurang kathah. Wis kecekokan dalil sing orang genah-genah. Menane sampean wis bener melu Nahdlatul Ulama. Wis bener wis melu. Ngene-ngene iki wis bener. Istighosah, melu zikir, melu ora ngerti artine. Ra popo, wong sing mimpin iki kadang ra ngerti kok. Ya entuk gayane tok leh gobek-gobek. Bismillahirrahmanirrahim. Artine ra ngerti. Ra apa-apa wong ngertimu kuwi ra penting. Sing penting ngertine Allah sing mbok dikiri. Beres-beres Allah ngerti yang terbaik buat sampean. Solawatan terus ke mesti untuk syafaatnya Kanjeng Nabi sing akeh lehmu solawatan sampean maca solawat sepisan sallallahu alaihi biha asyra Allah solawat sepuluh yang sampean lah solawatnya Allah itu bermakna rahmat kawelasan kasih sayang sampean meng maca solawat sepisan dirahmati Allah sepuluh sampean lah nek Gusti Allah wis solawat sedaya malaikat derek huwalladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah nek wis selawat sedaya malaikat nderek selawat teng sampean. Lah selawate malaikat kuwi maknane istighfar. Sedaya malaikat nyuwunke ngapura dosa-dosa sampean. Dadi sampean selawat sepisan entuk rahmate Allah 10, diwelasi Allah 10, didongake ngapura sedaya malaikat resik dosane sampean. Ora paham artine rapopo terus leh selawatan. Lagi sing do seragam anggere ku nang paham maknane selawat iki kok. Bless. Cuma penampilane ae. Acting-e entuk. Ya kaya-kaya ya menjiwai wis kok. Sanduna fid dunya artinya apa? Mbah. Fauzuna fil ukhra. Mana nih? Aduh. Bi Khadijatul Kubra. Rarum. Tapi acting-e kan oleh. Raqqat 'aina ya syauqan. Padahal kuwi nek roh maknane nangis. Nek cacah kok cengengesan katanya. Gak ngono ya entuk kir-kire tok. Tipis kedua mataku karena rindu, karena gandrung, menangis bukan air mata biasa tapi air mata darah karena rindu kepada Rasulullah. Kowe ngerti ngono? walidhaibatadharfata'ishqan. Masya Allah maknanya. Fa'ataitu ila habibi. Weh nek waruh maknanya. Gak nangis serangan dulu. Aku ya rapat ero. Tapi saya mending timbangan yang ini-ini. Bahda ya qalbu warifqan shalli ala Muhammad. Gile podo-podo timbangan iki penak aku suarane nek podo gelem ya. Neng, aku harus tahu diri, aku enggak boleh masuk wilayah mereka. Wilayahku ceramah, mereka yang selawatan. Kok nek aku melu-melu selawatan, ora payu. Makasih. Oh iki mau ana sing sadung. Ternyata suaranya penak banget ya. Apalagi dasarnya dia udah suka sama aku. Apa? GR. Nyatane sing payu aku, ora kowe wae. Iso ngapunten-ngapunten nggih. Donya iki cilik dibanding alam barzah. Taman bandingke donya karo alam barzah iki padha karo bandingke kandungan karo alam donya. Tak niki sampean ten donya lak krasa ombo krasa gedhe nggih. Sampean ningali kandungan lak cilik ciut nggih. Ya kaya ngono kuwi, benjang sampean lek wis ten alam barzah krasa ombo krasa gedhe, sampean sok nyawang alam donya iki ciut cilik kaya saiki sampean nyawang kandungan ngono. Neng donya senajan cilik kena mbok berubah nasibe wong alam barzah. Alam barzah ku ibarat TV, donya ku ibarat remote. TV karo remote gede pundi? Apa ngomong gede remote? Ganteng oon. Ono TV karo remote kok gede remote lho. Ini tunggalnya bas karo tabue, gede tabue gitu. Yo. Katok karo isine gede isine. Jan. TV karo remote gede TV. Mulan dun, apa? Alam barzah karo alam donya, gede alam barzah. Alam barzah kuwi TV, alam donya kuwi remote. Ning remote kuwi senajan cilik kan iso ngrubah channel acara nang TV. Taman nek ora seneng acara TV menurut sampean elek, aja TV-ne sing mbok saduki. Engko nang TV-ne mbok glundung-glundungno. Acara TV kok elek. Aja remote ae bro mainkan. Kok elek cetek ganti acara. Ngono lho. Donya ki remote. Iso ngrubah nasibe sing nggone alam barzah kono. Understand? Ngono, ora usah golek dalil sing neko-neko wae. Wis ngono ae, jam lebih kok isane. Moh-moh. Kurang yang ngundang meneh, bro. Moh. Moh. Aku tahu kamu tuh udah terlanjur sayang sama aku. Sama sih sebenarnya aku juga sayang banget sama kamu. Yuk waktune Bu Bapak, ngapunten sangat. Waktune. Wis mari selawat sak ngono suwene kok. Moh. Nyuwun pangapunten sangat. Pokoknya terus ke semangat berjuang ten kene nang Nahdlatul Ulama. Terus mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian dari ibadah. Sering disampaikan oleh para habaib, oleh para ulama. Muga-muga kulon jenengan menjadi pengikut-pengikut yang taat. Okay, mudah-mudahan malam ini menjadi malam kecintaan kita kepada Rasulullah. Menjadi malam di mana kita betul-betul diakui sebagai umat ijabahnya Rasulullah. Layak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم